Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan limpahan nikmat kepada kita tiada hingga, tiada mampu kita menghitung dan membilangnya. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu adalah datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dengan pertolongannya, hidayah dan taufiknya, untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan agamanya, menegakkan agamanya dalam kehidupan kita, dan terus kita senantiasa menginginkan untuk Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuknya kepada kita. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan siapa saja yang senantiasa menempuh petunjuknya Allah, maka Allah Ta'ala akan menambah baginya petunjuknya, dan Allah Ta'ala akan berikan ketakwaan kepadanya. Karena dengan kita senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya Allah, di antaranya untuk kita senantiasa mengkaji dan mendalami agamanya Allah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, maka dengannya Allah Ta'ala semakin memberikan tambahan hidayah kepada kita, yang dengan itu Allah akan mudahkan insyaAllah untuk kita di atas takwa. Apa yang kita ketahui sebagai perintahnya Allah, kita jalani. Dan apa yang kita ketahui menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jauhi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, dengan limpahan nikmat hidayah dan taufiknya, kita insyaAllah melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Ahmad ibn Hajar Asqalani As-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bulughul Maram. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Shalah, bab al-hassi alal khusu' fi shalah, bab anjuran dan dorongan untuk khusu' di dalam salat. Kita pada bab ini telah kita bahas, yakni 4 hadis yang sebelumnya, atau 5 hadis, dan kita masuk ke hadis yang ke-6, pada bab ini atau hadis 236 dari kitab Bulughul Maram. Qala al-Hafidz Muhajjar Asqalani rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin aw tahta qadamihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi shalah, apabila seseorang di antara kalian dalam salat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya." Yunaji dari yani naja yunaji, munajat itu adalah al-kalam bisautil muhaffid, yaitu mengadakan pembicaraan, komunikasi dengan suara lirih. Kalau orang jarak jauh dengan suara keras, itu namanya nida, nada yunadi, memanggil. Suaranya adalah murtafi, keras. Sedangkan munajat, yunaji, itu adalah dengan suara lirih, berbisik-bisik. Sebagaimana di sana juga ada hadis Rasulullah SAW, kalau ada kita duduk bersama tiga orang, kata Rasulullah SAW, fala yunaji bisnaini duna akhar. Jangan dua orang yang berbisik-bisik, yang ketiganya tidak diajak. Nah, karena yang demikian disebutkan oleh Rasulullah SAW, yudi bisa menyakiti orang yang ketiga. Orang ketiga akan punya prasangka. Nah, mungkin apakah lagi membicarakan saya? Nah, atau membahas tentang sesuatu yang kaitannya dengan saya, pribadi saya, dan sebagainya. Maka adab dalam pembicaraan, kalau ada tiga orang, diajak bicara bersama. Kalau tiga, maka tunggu. Atau izin untuk tidak di situ, kalau memang ada pembicaraan rahasia berdua. Begitu juga, Allah Ta'ala menyebutkan, yakni makna yunaji, munajat, adalah panggilan dengan suara yang lirih, bisikan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Maryam ayat 52. Wa nadainahu min janibittur, min janibitturil aiman, wa qarabnahu najiyya. Kami panggil Musa dari sisi bukit Tur sebelah kanan. Kemudian wa qarabnahu, kami dekatkan dia, najiyya, supaya ada pembicaraan yang dengan suara yakni bisik-bisik, tidak diketahui pihak yang lain. Ini pengertian yakni naja yunaji. Sehingga seorang di dalam salat dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Rabb-nya. Komunikasi dengan suara yang lirih antara dia dengan Rabb-nya. Fala yabsuqanna baina yadayhi, maka jangan dia meludah di hadapannya ke arah depan, wala an yaminihi, dan jangan kanannya, jangan ke arah kanannya, walakin an shimalihi tahta qadamih, namun ke arah kiri di bawah kakinya. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 1214, Imam Muslim nomor hadis 551. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, au tahta qadami, atau di bawah kakinya. Ikhwan fi din jazakumullah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh Muhajir Asqalani rahimahullahu ta'ala, termasuk adalah bagian dari pembahasan khusyuk di dalam sholat, yaitu seseorang untuk menjaga adab di dalam sholatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang ketika sholat dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu di situ ada adab-adab. Nah, untuk dia khusyuk di dalam bermunajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga adab. Di antaranya adalah adabnya disebutkan di Rasulullah SAW dalam hadis ini, untuk dia tidak meludah ke arah depan. Nah, disebutkan illah kenapa dia tidak boleh meludah ke arah depan, karena ikhwan jazakumullah, dia sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia sedang berkomunikasi dengan Allah, ada di hadapannya. Maka Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam syarah Bulughul Maram, bagaimana pendapatmu kalau engkau sedang berkomunikasi dengan seseorang di antara manusia, kemudian engkau meludah ke arah depan, sementara orang yang engkau ajak bicara itu di depanmu. Nah, lantas bagaimana dengan adab kita ketika bermunajat kepada Allah, menghadap Allah. Nah, ketika dalam sholat. Ini tentu adalah perkara yang termasuk adab yang sangat agung untuk kita perhatikan. Ikhwan wa jazakumullah. Namun sebelumnya kita ada beberapa pembahasan rincian dalam hadis ini, berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama adalah masalah hukum al-busaq jihad al-qiblah, meludah ke arah kiblat, walaupun sedikit sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menyatakan fala yabsuqanna baina yadayh, janganlah dia meludah ke depan. Maka ini terdapat larangan, sehingga maknanya adalah tahrimul busaq ilal qiblah fis shalah. Larangan yang bermakna haram meludah ke arah depan, ke arah kiblat, karena salat itu menghadap ke kiblat. Fis shalah, di saat dia salat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, begitu juga oleh Imam Ibnu Hibban, dari hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tafala tujahal qiblah jaa yaumal qiyamati wa tafluhu baina ainai. Siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya itu di antara kedua matanya. Begitu juga datang dalam hadis Sa'ib bin Khallat, ada seseorang mengimami salat sebuah kaum. Kemudian imam ini dia meludah ke arah kiblat. Maka ketika selesai hal yang demikian disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "La yusalli lakum." Jangan dia salat mengimami kalian. Dan dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan Rasulullah SAW menyatakan, "Innaka azaitallaha wa rasulah." Engkau telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Menyakiti Allah karena engkau menghadap Allah. Engkau meludah ke depan. Menyakiti Rasul alaihi salatu wasalam karena Rasulullah SAW menuntunkan adab, yakni orang yang salat ketika dia meludah jangan ke depan. Jangan pula ke kanan, namun ke arah kiri, ke bawah kakinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan hadisnya adalah hasan. Hadisnya adalah hasan, sehingga yakni bisa digunakan hujjah, dalil, tentang larangan yakni meludah ke arah kiblat. Ikhwan wa jazakumullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarah hadis ke-413 hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Wa hadha ta'lil yadullu ala annal busaq fil qiblah haramun sawan kana fil masjid amla wala siyama minal musalli illah." Sebab larangan tersebut di mana disebutkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meludah ke arah depan, disebutkan di dalam hadis lafaz hadis yang lainnya karena adalah Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Karena Allah Ta'ala ada di hadapannya. Karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan larangan dia meludah ke arah kanan. Karena di kanannya ada malaikat yang mencatat segenap amalannya. Dan hadis tersebut juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam lafadznya, bi anna Allah Ta'ala kibala wajih, karena Allah Ta'ala ada di hadapannya. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sedangkan larangan ke arah kanan adalah fa inna fi yaminihil malaikah, karena di arah kanannya itu ada malaikat. Yaitu yang disebutkan adalah malaikat yang mencatat amalnya. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, dengan sebab illah tersebut, ini menunjukkan meludah ke arah kiblat itu adalah haram, baik di masjid atau di luar masjid, terlebih lagi yakni dia sedang sholat. Ini memberikan, mengarahkan bahwasannya beliau secara itlak hukum meludah ke arah kiblat itu adalah terlarang, baik di masjid ataupun di luar masjid, baik dia sholat atau dia tidak sholat. 6. Begitu juga yang dirojihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim beliau. Larangan meludah tersebut ke arah kiblat dan juga ke arah kanan itu adalah baik di luar masjid ataupun dalam masjid, baik ketika salat atau di luar salat. Ini juga yang dikuatkan pendapat oleh Imam As-Sanani dalam kitab Subul Salam. Ada pendapat yang lainnya, yakni sebagian ulama di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau melarang menyebutkan larangan bimakna haram meludah ke arah kiblat, dan juga ke arah kanan, itu adalah khusus ketika sholat. Khusus ketika sholat. Ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Al-Bukhari halaman 405. Kata beliau, wa innama yukrahul busaq ilal kiblah fis shalah au fil masjid fa amma man basaqa ilal kiblah min ghairi masjid fala yukrahu lahu dhalik. Kata beliau, hanya saja dimakruhkan, dan makruh yang dimaksudkan di sini adalah yakni haram, di makna haram. Naam. Karena para ulama mutaqaddimin dahulu menyebutkan istilah makruh adalah litahrim. Umumnya adalah litahrim. Bahwasannya dilarangnya meludah ke arah kiblat itu di dalam sholat, ketika sholat atau di masjid. Adapun orang yang meludah ke arah kiblat selain di masjid, maka tidaklah diharamkan. Ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari halaman 405. Wallahu alam bisawab ya ikhwan, adalah yang nampak rajih yang kuat larangan tersebut umum. Karena selain ada hadis memang menyebutkan di dalam salat, di sana ada hadis yang tidak konteksnya di dalam salat. Adapun yang menyatakan itu hanya dalam salat, konteks umum itu dibawa kepada qaid pembatasan dalam salat. Maka yakni keumuman para ulama menguatkan adalah dengan sistem atau cara jam'ul adillah, menggabungkan dalil, menjamak dalil. Yaitu larangan umum itu ada di bawah ke umum, larangan khusus terlebih lagi. Kalau di luar sholat tersebut dilarang, maka lebih-lebih lagi di dalam sholat. Demikian. Dan ini yang pendapat yang lebih hati-hati. Setelah kita mengetahui tuntunan yang demikian, kita mesti membiasakan. Ya, ini ketika hendak meludah adalah tidak ke arah kiblat dan menghindari ke arah kanan. Kalau kita kiri kita itu kiblat. Kalau mau ke meludah ke kiri itu ternyata kiblat, ya kita berpaling terlebih dahulu. Kita menghadapkan ke arah selain kiblat yang juga tidak ke arah kanan. Yang demikian lebih selamat di dalam kita mengamalkan hadis-hadis yang ada dalam masalah ini. Demikian wallahu a'lam bissawab. Sekarang yakni bahasan yang kedua, busaqul musalli an yaminihi. Kalau tadi ke arah kiblat, kita lebih rinci sekarang, meludahnya orang yang salat ke arah kanan. Hadis Rasulullah SAW yang kita baca tadi, wala an yaminihi, dan jangan ke arah kanan. Ini ada larangan. Dan larangan di sini adalah tahrim lil musalli ayyab suqa an yaminihi. Larangan bermakna haram seorang yang salat dia meludah ke arah kanan. Ikhwan wa jazakumullah, perlu diketahui orang sholat, ini umum, di luar masjid atau dalam masjid. Nanti ada pembahasan tersendiri dalam masjid. Umum ini termasuk ketika di luar masjid, ketika sholat. Karena Rasulullah SAW, ya ini, ida ahadukum fis sholat, apabila seorang di antara kalian dalam sholat. Konteksnya baik di luar masjid atau di luar masjid ketika dia sholat. Al-Imam Al-Bukhari, beliau membawakan bab hadis ini pada bab dalam sahihnya, bab la yabsuku an yaminihi fis sholah. Larangan meludah ke arah kanannya dalam sholat. Sehingga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengomentari bab yang dibawakan Imam Bukhari tersebut, beliau mengatakan, waqad yufhamu min tabwibil Bukhari ihtisas karahatil busaq an yamin halas sholah wa huwa qaul malikiyah. Difahami dari bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari adalah pengkhususan larangan meludah ke arah kanan ketika dalam sholat. Ketika di dalam sholat. Ini Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Namun dalam hal di luar sholat telah kita bahas pada bagian yang pertama. Di sana ada hadis-hadis yang umum sehingga dirojihkan oleh Al-Imam Nawawi. Umum juga sifatnya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ehwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan berikutnya adalah yaitu meludah atau membuang ingus di masjid. Di masjid. Ada hadis khusus di dalam masalah kaitannya meludah atau membuang ingus, yakni di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari pula Imam Muslim, al-busaku fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid adalah khati'ah, sebuah dosa. Wa kafaratuha, dan kafarahnya, penghapus dosa tersebut adalah dafnuha, dengan yakni menimbunnya, menutupinya. Di mana kita ketahui masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lantainya masih berupa pasir atau tanah. Atau tanah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadis Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tanakhama fil masjid falyughayyib nukhamatahu an tusiba jilda mu'min aw saubahu fatu'di." Barang siapa hendak membuang liurnya atau ingusnya di masjid, maka hendaknya dia menghindari liurnya itu atau yakni ludahnya itu mengenai kulitnya orang yang beriman yang lain atau terkena bajunya sehingga akan menyakitinya. Ini di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis yang lainnya pula, yang dikeluarkan lima atau Broni. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, man tanakha'a fil masjid falam yadfinhu fasayyi'atun wa indafanahu fahasanah. Barang siapa yang membuang ludahnya di masjid, maka kemudian dia tidak menimbunnya, maka itu adalah sebuah kejelekan. Dan kalau dia menimbunnya adalah sebuah kebaikan. Namun yang rajih, ikhwan jazakumullah, hadis ini adalah hadis yang lemah. Sebagiannya menghasankan, namun hadis ini adalah lemah karena ada sanad Abu Ghalib Al-Hazur yang rawi anda dihukumi lemah. Rawi ini adalah dihukumi adalah rawi yang lemah. Sehingga lafaz barang siapa yang membuang ludahnya di masjid, dia tidak menimbunnya adalah kejelekan, dan jika menimbunnya adalah kebaikan, ini adalah tidak bisa dijadikan dalil tentang bolehnya membuang ludah atau membuang ingus di masjid. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan lebih-lebih masjid itu kalau dipasang karpet atau keramik. Nah, adapun kalau itu di tanah, nah yang lantainya tanah, maka masih memungkinkan untuk dia tutup dengan tanah. Nah. Al-Imam As-Saukani rahimahullah, begitu juga yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, beliau menyatakan, fayu'ayidu ma taqaddam wa yu'ayidu qawlan Nawawi, menguatkan pendapat yang tadi dan menguatkan pendapatnya Imam Nawawi, tasrihu sallallahu alaihi wasallam fil hadis muttafaq alaih bi annal busaq fil masjid khati'ah. Bahwasannya membuang ludah atau liur di masjid itu adalah sebuah dosa. Dan bahwasannya dengan menutupnya atau menguburnya adalah kafarahnya. Fa inna dalalatahu ala katbil khati'ah bimujaradil busaq fil masjid dohirah rayatat duhur. Karena penunjukan tentang dosanya orang yang membuang ludah ke masjid ini adalah sangat nampak. Nah, makanya dosa, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kafarahnya adalah dengan menutupinya, menguburnya. Namun sebagaimana dosa-dosa yang lain, bukan berarti kalau ada kafarah sebuah dosa kemudian bolehnya melakukan dosa tersebut. Ini keterangan beliau, ikhwanul jazakumullah, sehingga beliau menguatkan pendapat secara itlak kalau di masjid adalah terlarang. Di masjid adalah terlarang. Maka ikhwanul jazakumullah, adabnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang riwayat oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, fa in ajjata bihi badirah falyakul bi saubihi hakadha. Kalau menuntut engkau untuk melakukan yakni meludah, maka hendaknya engkau melakukan seperti ini. Rasulullah SAW mengambil yakni ridak beliau, selendang beliau, kemudian di ludahkan di selendang beliau, kemudian di yakni gosok-gosok. Inilah adabnya. Atau ikhwanul jazakumullah, disebutkan oleh sebagian ulama, kalau kita membawa tisu atau sapu tangan, maka diambil sapu tangan dan tisu, kemudian meludah padanya, kemudian disaku lagi. Dan ini menunjukkan di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya bergerak dengan sesuatu yang tidak termasuk gerakan sholat, namun itu ringan, lil maslahah sholat, untuk maslahat sholat, itu adalah diperbolehkan. Faedah yang kedua juga adalah menunjukkan bahwasanya busok, nam, ludah atau ingus itu adalah tidak najis. Tidak najis. Sehingga Rasulullah SAW membuang ludah beliau di yakni ridak beliau, selendang beliau. Nam. Kalau kita misalnya kondisi flu, nah maka lebih utama kalau kita sudah mempersiapkan sapu tangan atau tisu sehingga ketika itu dibutuhkan ikhwanul jazakumullah tidak jatuh ke masjid. Nah, sehingga kita bisa kalau sengaja maka itu bisa dosa. Namun kalau itu terjadi sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa kafaratuha dafnuha. Kafarahnya adalah dengan menguburnya. Itu kalau tanah, kalau berarti itu yakni karpet atau lantai itu keramik, berarti kita menghilangkannya. Nah, kita menghilangkannya seusai sholatnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pelajaran juga terkait dengan hadis ini disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Yang pertama adalah idamu sa'nis shalah wa annaha silatun bainal abdi wa baina rabbih. Agungnya kedudukan salat. Di mana salat itu adalah silah. Hubungan, interaksi, komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga sudah semestinya kita ketika sholat menjaga adab. Kalau kita berkomunikasi dengan manusia, orang yang kita muliakan saja, kita akan sedemikian menjaga adab kita. Menjaga tutur kata kita. Menjaga tingkah laku kita. Tentunya adalah min babil aula, tentu lebih-lebih lagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan fa innahu yunaji rabbahu. Dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Pelajaran yang lainnya adalah di sini penetapan dari sisi akidah, penetapan sifat rububiyah bagi Allah, bahwasanya Allah adalah Rabb. Karena Rasulullah SAW menggunakan lafaz fa innahu yunaji rabbahu. Rabb. Dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Kita telah mengetahui makna Rabb adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, yakni yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, dan segala hal yang itu adalah dengan berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita berikan kepada selainnya. Mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Naam. Ini adalah semuanya masuk kategori rububiyahnya Allah. Kemudian faedah yang terkait dengan bab kita sudah kita sebutkan, larangan untuk meludah di masjid secara khusus, kemudian larangan meludah ke arah depan dan kanan ketika sholat, bahkan ada secara umum juga di luar sholat. Faedah yang lainnya adalah jawazul harqah lil hajah, bolehnya bergerak di dalam sholat, di luar gerakan sholat ketika itu dibutuhkan. Istimbatnya adalah dari lafaz walakin ansimalihi tahta qadami. Namun hendaknya dia meludah ke kiri di bawah kakinya. Tentu ini adalah gerakan yang di luar gerakan sholat, namun itu adalah dibutuhkan. Namanya ke kiri, kita adalah akan menengok ke arah kiri. Nah, menengok ke arah kiri. Ini adalah lil hajah, dibutuhkan. Kemudian faedah yang lainnya juga yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin sebagaimana yang kita singgung tadi, annan nuhamah tahirah, bahwasanya ludah atau juga ingus itu adalah suci, tidaklah najis. Dan bahkan di sana ada kaidah, semua yang keluar dari jasadnya manusia itu adalah suci kecuali yang ditetapkan oleh dalil. Nah, kecuali yang tetap disebutkan oleh dalil, yakni apa yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul, berupa air kencing, kemudian kotoran, nah, kemudian adalah wadi, nah, termasuk yang ada nas-nas yang menyatakan itu adalah najis. Selain itu adalah maka tidak. Seperti orang berkeringat, nah, termasuk adalah mimisan, nah, termasuk adalah muntah, karena tidak ada nas-nas yang menyatakan itu adalah najis. Wallahu a'lam bissawab. Selesai pembahasan hadis ini, hanuzakumullah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang tanyakan. Hadis berikutnya Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana kiramun li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaka hada fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati rawahul bukhari. Dan dari beliau, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah kain kiram. Kiram itu adalah kain agak transparan, tipis, yang dipasang di pintu atau jendela. Nah, karena kiramu li Aisyah adalah kain yang dipasang di pintu atau jendela milik Aisyah, satarat bi janiba baitiha, sebagai penutup rumah di sisi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, amiti anna, singkirkan kain itu dari kami. Amiti anna kiramak, singkirkan kainmu itu dari kami. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati, karena senantiasa terus gambar yang ada padanya itu nampak padaku dalam salatku. Rawahul Bukhari. Hadis dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Dan hadis setelahnya kata Al-Hafidz Muhajjar Asqalani, wattafaqa ala hadisiha fi qissati an bija niyati Abi Jaham wa fihi, padanya ada lafaz fa inna alhajni an salati, sesungguhnya kain tersebut menyibukkan dan melalaikan aku dari salatku. Hadis Ahrajal Bukhari wa Muslim. Lafaz hadis yang kedua, kisah, yakni yang dikenal dengan Anbija Niyati Abi Jaham, lafaznya adalah Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shallah fi khamisatin laha a'lam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memakai baju yang kainnya itu ada, ya ini a'lam, garis-garisnya. Naam. Ada kalau bahasa kita kainnya ada motifnya. Kain yang bermotif. Fanadara ila a'lamiha nadratan. Maka beliau melihat ke motif kain tersebut satu kali melihat. Falaman sarafa, ketika beliau selesai salat, qala, beliau mengatakan, idhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jaham. Bawalah ya kainku ini, pakaianku ini ke Abu Jaham. Karena ini kain ini dihadiahkan oleh Abu Jaham. Dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW terima, waktu itu dipakai sholat oleh Rasulullah SAW. Kainnya punya ada motif-motifnya. Wa atuni bi an bijaniyati Abi Jaham. Datangkan kepadaku anbijaniyati Abi Jaham. Kain anbijaniyah. Anbijaniyah itu adalah kain yang tidak bermotif. Polos. Nah. Yang miliknya Abu Jaham yang lain. Disebutkan. Ya ini hadiah itu suruh ngembalikan. Nah. Kenapa? Karena ketika dipakai sholat oleh Rasulullah SAW, motifnya itu sempat melalaikan sholatnya Rasul, membuat yakni tersibukkan, mengganggu pikiran Rasulullah SAW ketika sholatnya. Maka suruh kembalikan, kemudian beliau mohon untuk didatangkan pakaian yang lain. Artinya sebagai tanda bahwasanya beliau menerima hadiah dari Abu Jaham, supaya tidak nanti salah, kok Rasulullah SAW mengembalikan, enggak menerima hadiah. Maka sampaikan, ya ini pakaian yang lain yang tidak bergaris, tidak bermotif. Nah. Kisah, kata beliau, fa innama alhatni anifan an salati, karena kain yang bermotif tadi melalaikan aku tadi dalam salatku. Naam. Kemudian diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Asir di kitab An-Nihayah, al-khamisah yakni thawb khazin au sufin muallam. Khamisah di situ adalah baju tebal atau bludru yang dia bermotif. Sedangkan anbijaniyah itu adalah kisah min sufin la alamalahu. Kain yang tidak ada motifnya. Nah, demikian. Kisah Rasulullah SAW menyatakan, fa'innaha alhajni ansolati anifah. Karena pakaian tadi atau kain tadi melalaikanku dari sholatku. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dua hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Muhajjar Al-Asqalani jelas berkaitan dengan khusyuk, menjaga khusyuk dalam sholat. Nah, yang pertama adalah hadis tentang kainnya Aisyah radhiyallahu anha yang digunakan sebagai shatter, penutup. Nah, di rumahnya, di pintu atau di jendela. Yang ketika itu Rasulullah SAW melihat, sempat melihat kain tersebut dalam salat, dan kain itu bergambar. Tidak disebutkan, bahwasanya yang jelas, gambar itu adalah bukan gambar bernyawa, namun gambar, bermotif, bergambar. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk kepada Aisyah untuk menyingkirkannya. Untuk menyingkirkannya. Nah, dalam riwayat yang lain, yakni yang bergambar bernyawa, pernah Rasulullah SAW memerintahkan dan itu tidak dalam sholat. Ya, ini untuk dijadikan, dipotong, untuk dijadikan sebagai sawal bantal. Nah, penutup bantal. Ikhwanizzakumullah. Sedangkan ini adalah kejadian dalam sholat. Yang kedua adalah Rasulullah SAW ketika sholat memakai pakaian yang dihadiahkan oleh Abu Jahm bin Safwan. Nah, ternyata kain itu juga sempat melalaikan Rasulullah SAW dari sholatnya. Ketika sholat mengganggu, maka kain itu disuruh mengembalikan. Dan beliau minta untuk diganti kain atau pakaian yang tidak bermotif. Nah, Al-Imam As-Sunani rahimahullah di dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan, wa fil hadis dalalatun ala karahati ma yusghilu anis shalah minan nuqusi wa nahwiha mimma yusghilul qalb. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang dilarangnya sesuatu yang bisa menyibukkan pikiran seseorang, perhatian seseorang dari sholatnya. Dari berupa nukus, ukiran-ukiran. Nah, kain yang saja yang tidak diukir itu melalaikan Rasulullah SAW disuruh menyingkirkan. Maka sebagian para ulama menyatakan masjid yang di depannya itu kemudian diukir-ukir-ukir-ukir. Ini adalah termasuk perkara yang yakni tidak dituntunkan, dihindari mestinya. Nah, sebagian orang bangun masjid, nah membuat ukiran bagus-bagus, hiasan bagus-bagus di depan, di arah kiblat. Orang sholat di belakangnya setiap kali sholat, lihatin, bagusnya, nah hebatnya ini orang yang buat, macam-macam lah pikirannya. Nah, ini kok bisa dibikin begitu ya? Nah, macam-macam. Nah, Alhamdulillah. Kata Imam As-Sawqani, sudah semestinya yakni menyingkirkan untuk perkara-perkara yang bisa menyibukkan dari sholat. Wa nahwiha mimma yusghilul qalb. Dan yang lainnya yang bisa menyibukkan hati. Wa fihi mubadaratu sallallahu alaihi wasallam ila siyanati shalah amma yulhi. Dan pada hadis ini terdapat pelajaran yakni segeranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perhatian menjaga sholat beliau. Sehingga perkara yang bisa melalaikan disuruh menyingkirkannya. Wa izalati ma yusilu anil ikbal aliha. Dan menyingkirkan perkara-perkara yang menyibukkan untuk konsentrasi dalam sholat. Nah, ini tentunya ikhwan jazakumullah juga disebutkan tentang dibencinya, tidak disenanginya kalau sholat memakai yakni karpet atau sajadah atau kain yang digelar yang itu motifnya macam-macam. Nah, motifnya macam-macam. Ikhwanul jazakumullah, hindari. Karena bisa melalaikan dari sholat. Nah, apalagi di rumah ada pasang karpet. Nah, di situ apa gambar-gambar makhluk bernyawa. Yang demikian adalah lebih-lebih lagi. Karena Rasulullah SAW menyebutkan fa innal malaikata la tadkhulul bait fi surah wal kalb. Sungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang ada padanya gambar-gambar bernyawa dan yakni anjing. Nah, karena sekarang yakni ambal atau karpet ya, ada yang motifnya adalah makhluk-makhluk bernyawa. Masyaallah, salamah wal afiyah. Kita tambah 5 menit ikhwan jazakumullah. Mengambil faedah hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Faedah hadis yang pertama, jawazu satrul bait bil qumas. Bolehnya menutup rumah dengan kain. Nah, kita pasang korden, silakan, boleh. Nah, termasuk yang demikian tidaklah mubazir karena ada fungsinya. Namun yang kita hindari adalah yakni bermegah-megahan, bermewah-mewahan yang itu bisa masuk kategori israf, melampaui batas, berlebih-lebihan. 6. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berbuat israf, karena sungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang berbuat israf berlebih-lebihan. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-31. Faedah yang kedua adalah annahu la yanbaghi lil insan ayusalli ila shay'in yusghiluhu. Tidak sepantasnya seorang salat menghadap sesuatu yang bisa nanti menyibukkan pikirannya, hatinya. 6. Dan kita telah mengetahui Rasulullah SAW menyatakan innas salata lasughl. Sesungguhnya salat itu adalah sudah suatu kesibukan, yakni sibuk untuk bermunajat kepada Allah. Sesuatu yang menjaga mengganggu kekhusyuan untuk semestinya dihindari. Faedah yang lainnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka ghairihi minal basar qad yulhihi sayy amma huwa ahammu minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti orang lain sebagai manusia. Sebagai manusia adalah sebagaimana orang lain juga. Beliau terlalaikan dari perkara yang lebih penting, yakni untuk khusyuk salat. Karena ada satu sebab. Ini Rasul alaihi salatu wasallam, apalagi kita. Rasul saja di hadapannya ada kain. Nah, bermotif. Nah, bisa terganggu. Maka apalagi kita, ikhwan yang jazakumullah. Nah, di depan kita ada macam-macam. Maka dihindari. Seseorang sholat, diperhatikan untuk di hadapannya adalah perkara yang lebih memudahkan untuk khusyuk. Menjauhi perkara-perkara yang nantinya bisa menyeret pikirannya, konsentrasinya kepada hal-hal di luar salat. Yang faedah selanjutnya, annahu idza ghalabal waswas ala aktsari shalah lam tabtul. Bahwasanya adanya waswas atau pikiran-pikiran selain perkara salat itu tidak membatalkan salat, namun mengurangi pahala dan kesempurnaan salat. Faedah yang berikutnya, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu meminta kepada Aisyah yang menyingkirkan, yakni kain tadi. Ini supaya ikhwan menutup, yakni ketidaksenangan orang. Dan sampai saya sudah pasang, kenapa ini dilepas? Nah, maka beliau memerintahkannya dan memberikan ilah, sebab. Kenapa beliau memerintahkan untuk menyingkirkannya? Nah, ini tidak menunjukkan larangannya memasang kain korden misalnya, tapi adalah karena di situ ada motif-motif yang mengganggu sholat beliau. Itulah yang disuruh menyingkirkannya. Dan beliau memerintahkan Aisyah. Kedua, yang menunjukkan bagusnya akhlak Rasul alaihi salatu wasalam, yakni tentang mensikapi pemberian Abu Jahm. Beliau suruh mengembalikan karena itu melalaikan sholat beliau, namun supaya tidak dianggap beliau menolak hadiah, maka beliau meminta gantinya ke yang lain yang tidak bergaris, yang tidak bermotif. Ini supaya tidak difahami beliau menolak hadiah, sehingga menanti menjadi kecewa orang yang memberinya. 6. Faedah yang berikutnya adalah ingkarul mungkar, yaitu mengingkari adanya kemungkaran dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Ini beberapa faedah tambahan di luar materi tentang khusyuk shalah, khusyuk di dalam salat. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang masalah khusyuk di dalam salat. Masih ada beberapa hadis insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.